وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa. Tidak mengapa orang yang berpuasa untuk mencicipi makanan. Yang dimaksud di sini meletakkan makanan pada lidah untuk mengetahui apakah makanan itu sudah sedap atau belum, sudah enak atau belum. Tidak mengapa, asalkan tidak sampai ditelan. Ini berlandaskan atsar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la basa ayyatata'ama al-qidra aw syai', tidak mengapa seorang mencicipi apa yang ada di panci atau sesuatu makanan. Tapi ingat, sekali lagi kita tekankan bahwa yang dimaksud mencicipi hanya diletakkan pada lidah kemudian dikeluarkan, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan, tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian juga di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang ketika masuk ke masjid mendapati imam dalam keadaan ruku atau sujud, mendapati sujud misalnya, dia berdiri menunggu sampai imam itu bangkit berdiri pada rakaat berikutnya kemudian dia masuk. Yang seperti ini keliru. Yang benar, ketika seorang masuk ke dalam masjid mendapati imam sedang sujud, dia masuk ikut sujud. Mendapati imam sedang duduk di antara dua sujud, dia juga ikut duduk antara dua sujud seperti imam. Jangan menunggu sampai imam berdiri untuk rakaat berikutnya. Ini tidak hanya di bulan Ramadan yang seperti ini, di hari-hari biasa juga sama. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan bersama imam, ikuti. Apa yang terlewat, kalian godok, kalian tambal kekurangannya. Di sini ada satu hal yang penting untuk diingatkan. Sebagian orang terutama ketika salat tarawih, terlebih kalau imam itu bacaannya lumayan panjang, sebagian jamaah itu duduk terkadang ngobrol di belakang, menunggu ketika imam mau ruku baru apa? Lari untuk bisa mendapatkan rakaat bersama imam. Yang seperti ini menurut sebagian masyayikh tidak sah salatnya. Kenapa? Dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam keadaan dia mampu membaca surat Al-Fatihah. Beda kalau seorang datang ke masjid, mendapati imam ruku, kemudian dia ikut ruku, maka itu dapat satu rakaat. Ini keadaannya tidak menyengaja mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku dengan imam, maka itu dianggap rakaat yang sah. Adapun ini sudah di masjid, sengaja memang dia menunggu imam sampai ruku. Yang terkadang di samping menunggu imam ruku, mereka juga ribut mengganggu orang yang sholat. Yang seperti ini gak boleh. Ini biasa dilakukan oleh sebagian pemuda dan pemudi. Melihat imamnya bacaannya misalnya sabihis terlalu panjang, maka dia menunggu sampai imam mau rukuk baru dia lari. Perbuatan seperti ini keliru dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, orang tadi sebenarnya mampu membaca Al-Fatihah, tapi dia sengaja menyanyiakannya. Untuk dianggap sah masih dipertanyakan. Karena dia tidak membaca Fatihah dalam keadaan dia mampu. Yang kedua, dia telah mengganggu jamaah yang lain. Di saat jamaah itu sedang sholat, ternyata dia dengan temannya ribut ngobrol, mengganggu jamaah yang lainnya. Ini tentunya mengganggu kenyamanan orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tentunya berdosa. Padahal pembicaraan yang dibicarakan tidak ada maslahatnya. Bukan satu hal yang perlu sekarang dibicarakan, kalau tidak misalnya akan timbul madharat. Tidak, hanya sekedar bercanda. Ya, seperti ini dosa karena telah mengganggu orang yang sedang khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian wanita yang melahirkan dan keluar darah nifasnya, kemudian berhenti darah nifasnya sebelum 40 hari, dia tidak mau puasa dan tidak mau sholat. Yang seperti ini keliru. Selama darah nifas berhenti, segera mandi dan sholat, dan segera berpuasa. 40 hari itu kan batasan maksimal. Kalau 40 hari seorang wanita yang melahirkan 40 hari lebih masih keluar darah nifasnya, sebagian ulama mengatakan dihukumi darah menyakit atau kotor, dia tetap sholat. Tapi kalau baru 20 hari darah nifasnya berhenti, maka dia mandi dan sholat. Kalau itu puasa Ramadan, dia puasa. Ada sebagian orang yang keliru. Dia kira orang nifas itu harus 40 hari. Padahal bisa jadi 20 hari sudah berhenti. Kalau dia berada di bulan Ramadan, maka dia segera berpuasa. Segera berpuasa. Kemudian untuk wanita yang keluar darah istihadahnya. Darah istihadah itu darah penyakit yang keluar terus-menerus. Terkadang 2 tahun keluar terus, enggak berhenti-berhenti. Dengan darah istihadah. Kalau dia bisa mengira-ira setiap bulannya, sekiranya dia keluar darah haidnya, maka dia berhenti sholat, berhenti dari puasa. Sekiranya waktu yang dia biasa keluar darah haidnya sudah berhenti, maka dia mandi dan sholat dan puasa. Nah, ini sifatnya darah penyakit yang keluar terus, mungkin sampai 2 tahun, 3 tahun keluar darahnya terus. Ini bukan darah haid, ini darah istihadah, darah penyakit. Karena ada urat yang putus atau semisalnya darah keluar dari rahim. Masyarakat hadirin rahimakumullah, Kalau ada seorang wanita bersih dari darah haidnya sebelum subuh di bulan puasa, kemudian dia belum sempat mandi, ada sebagian wanita tidak mau puasa, tidak mau puasa Ramadan, alasannya belum mandi. Ini keliru. Mandi bisa diakhirkan, tapi darah haid kamu sudah berhenti sebelum waktu subuh, maka kamu wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Gambarannya kayak tadi, seorang dia keluar darah haidnya di bulan Ramadan, darah haid berhenti misalnya jam 3 malam, belum sempat mandi, subuh datang, tetap puasa walaupun dia belum sempat mandi, tetap puasa, kemudian dia mandi dan puasa. Ini sama dengan seorang yang ketika malam hari ini sama dengan orang yang berhubungan suami istri di malam Ramadan, kemudian datang waktu subuh, dia belum mandi, maka dia tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian wanita berangkat untuk menuju salat tarawih dengan memakai wangian. Dengan memakai wewangian. Ya, seperti ini keliru. Wanita boleh salat berjamaah asalkan ketika keluar tidak memakai minyak wangi. Karena ini bisa menimbulkan perkara yang tidak baik. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat bisa tergoda. Jangan seorang wanita ketika dia ingin ibadah di masjid kemudian mengganggu orang lain dengan bau wangi yang semerbak dari pakaiannya misalnya, akan mengakibatkan orang lain mungkin yang di masjid tidak khusyuk salatnya, atau ketika dia melewati jalan dia akan digoda oleh laki-laki yang fasik, atau bisa jadi dia menjadi sasaran orang-orang yang tidak baik karena dia dari bau harum yang muncul dari pakaiannya memunculkan sesuatu yang mendorong orang yang hatinya ada penyakit syahwat untuk melakukan yang tidak baik. Ini penting. Karena umumnya di bulan Ramadan, kaum wanita juga mereka datang ke masjid. Orang datang ke masjid itu gak perlu dandan, gak perlu depan-depan ini. memamerkan perhiasan, memakai wangian, ya. Gak perlu memakai pakaian yang rapat, menutup aurat, tidak memakai wewangian. Tidak memakai wewangian. Jangan dia ingin melakukan ibadah sementara mengganggu orang lain atau bisa menimbulkan fitnah, menggoda orang yang dilewatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mar'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Wanita mana saja yang dia memakai wewangian, janganlah dia ikut salat isya berjamaah bersama kami. Wanita mana saja yang memakai wewangian, janganlah dia ikut salat isya bersama kami. Terus bagaimana kalau seorang terlanjur? Dia memakai wangian, ganti pakaiannya misalnya, atau dicuci tubuhnya kalau dia ingin berangkat ke masjid. Dan sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Sebaik-baik sholatnya seorang wanita itu di rumah. Meskipun tidak dilarang kalau dia sholat di masjid. Asalkan tadi tidak memakai wewangian dan menutup auratnya. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. La tamna'u ima'allahi masajidallah. Kalian jangan melarang para wanita untuk mendatangi masjid. Kemudian, seorang wanita kalau dia sholat jamaah, itu dia mendapatkan 27 derajat. Tetapi kalau dia sholat di rumah lebih utama, karena yang namanya keutamaan tidak harus banyak. Jadi seorang wanita kalau dia ikut sholat jamaah, dia dapat 27 derajat. Tapi kalau dia sholat di rumah lebih utama, karena yang namanya keutamaan tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Dahulu sebagian wanita sahabat ikut sholat jamaah di masjid Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah tidak melarangnya. Asalkan tadi tidak memakai wewangian dan menutup auratnya. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ini biasanya ketika sholat tarawih. Ada seorang masuk ke masjid terlambat sholat tarawihnya, terlambat satu rakaat. Kemudian dia masuk sholat sendiri satu rakaat, mengejar yang tertinggal. Kemudian dia ikut rakaat kedua bersama imam. Ada nggak seperti ini? Ada. Jadi ada seorang dia tertinggal sholat tarawih satu rakaat. Dia masuk. Di shaf masuk di shaf, kemudian dia sholat sendiri. Sholat sendiri mengejar yang tadi tertinggal. Sampai kemudian nanti rakaat kedua bisa ikut bersama imam. Keliru yang seperti ini. Yang benar dia itu sholat mengikuti imam. Apa yang tadi tertinggal ketika imam salam, dia mengkodoknya. Dia mengerjakan yang kurang tadi. Bisa dipahami nih. Di sini kadang muncul ketika salat tarawih biasanya seperti ini. Salat tarawih. merasa tertinggal satu rakaat, dia mengejar sholat sendiri satu rakaatnya, rakaat keduanya nempel dengan makmum yang lainnya, ikuti imam. Keliru ya seperti ini. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Mama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapatkan bersama imam, lakukan. Dan apa yang tertinggal, sempurnakan. Sehingga seorang ketika dia datang ke masjid, mendapati imam sudah sujud, ikut sujud. Tapi jangan dianggap itu satu rakaat. Kecuali kalau seorang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bisa ikut ruku dengan imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Ini berlandaskan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Bukhari, ketika dia datang ke masjid mendapati Nabi dan para sahabat sedang ruku, maka dia lari sampai terdengar suara larinya, kemudian ikut ruku bersama Nabi. Selesai dari salat ditegur oleh Rasulullah, tapi tidak disuruh ulangi salatnya. Bukti bahwa orang kalau mendapati imam dalam keadaan ruku kemudian ikut ruku dengan imam, dihitung satu rakaat. Dihitung satu rakaat. Ditegur oleh Nabi itu larinya atau tergesa-gesanya masuk ke dalam saf. Adapun rakaat yang dia lakukan dengan imam, dengan Nabi, ruku yang dia lakukan bersama Nabi, dihitung rakaat yang sempurna. Tapi ingat, ini kondisinya kalau seorang menjadi makmum. Jadi kalau seorang sholat sendiri tiba-tiba ruku, gak baca Fatihah, gak sah. Karena kaidah mengatakan, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh hukumnya kalau sebagai pengikut, tapi tidak boleh hukumnya kalau dia berdiri sendiri. Contoh yang gampang, seorang butuh duit, misalnya 2 juta. Dia punya sapi yang sedang bunting. Sapi ini kalau dijual mahal, sampai 20 juta. Butuhnya cuma 2 juta. Dia menjual janin yang masih dalam perut induknya ini, dijual. Gas yang ada dalam perut sapi ini saya jual kepada kamu 2 juta. Menurut tuntunan agama enggak boleh. Enggak boleh. Tapi kalau seorang menjual sapi yang bunting harganya lebih mahal dari yang tidak bunting, boleh. Karena apa? Kalau tadi itu kan dia menjual janinnya saja, induknya gak dijual, cuma menjual isi perut dari indukan tadi. Gak boleh, kenapa? Karena ada unsur untung-untungan, spekulasi tinggi. Bisa jadi sapi tadi lahir dalam keadaan mati. Masa bangke harganya 2 juta? Atau mungkin sapi tadi lahir, ternyata sapi yang terajaib di dunia. Misalnya rambutnya itu biru semuanya. Sampai orang siap membeli 100 juta. Orang yang jual janin tadi nyesel. Kenapa ya? Kemarin saya jual, kalau enggak saya jual, saya dapat sekian ratus juta. Sehingga menjual janin yang masih dalam perut secara tersendiri itu enggak boleh. Karena ada unsur spekulasi tinggi, unsur untung-untungan. Tetapi kalau menjual sapi yang bunting lebih mahal dari yang tidak bunting, boleh. Karena apa? Karena sifatnya sebagai pengikut. Sama dengan tadi, orang yang masuk ke masjid mendapati imam dalam keadaan rukuk, dia ikut rukuk dengan imam, dihitung satu, dihitung rakaat yang sah. Kenapa? Karena dia sebagai makmum. Coba kalau orang sholat sendiri, tiba-tiba rukuk nggak baca Fatihah, tidak membaca Al-Fatihah, sah atau tidak? Tidak sah. Kaidah fikih mengatakan yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Kalau seorang menjual belimbing, belimbing terkadang dalamnya ada ulatnya, gitu? Boleh enggak? Boleh, karena dia bukan menjual ulat, yang jual apa? Belimbing. Tapi kalau ulatnya diambili, dimasukkan gelas, dijual sendiri, jangan. Ini bagi yang mengatakan tidak boleh jual ulat. Kalau bagi yang mengatakan boleh, ya tidak mengapa. Orang dia makan buah, dia nggak ngerti ternyata dalam buah itu ada ulat kecil kemakan. Ya apa-apa. Karena aslinya dia makan buah, bukan makan ulat. Tapi kalau ulatnya diambili kemudian dimakan, ini jadi masalah. Jadi boleh kalau sifatnya sebagai pengikut, dan nggak boleh kalau itu sifatnya sebagai apa, berdiri sendiri. Sama juga di sini, seorang yang dia tertinggal sholat dengan imam satu rakaat misalnya, jangan kemudian dia masuk di tengah-tengah barisan, dia sholat sendiri, mengerjakan sholat yang tertinggal, kemudian setelah itu dia barengi rakaat berikutnya. Ini keliru yang seperti ini. Masyurul hadirin rahimakumullah, di antara kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang itu sholat isya di rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk sholat tarawih. Datang ke masjid, imam sedang sholat isya, dia duduk di teras. Loh, bapak kok gak sholat? Saya sudah sholat isya di rumah. Ya, terus ya, nanti mau sholat tarawih dengan imam. Ini keliru ya seperti ini. Keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, orang yang sudah sholat di rumahnya atau di satu tempat, kemudian dia datang ke satu masjid, di situ sedang sholat, hendaknya diikut bersama mereka. Ikut sholat bersama mereka, walaupun itu dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Kedua, dia mengejar sholat tarawih yang itu sunnah, sementara meninggalkan sholat jamaah yang menurut pendapat yang kuat itu wajib. Padahal yang wajib harusnya didahulukan daripada yang sunnah. Sholat jamaah itu menurut pendapat yang kuat wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Ini orang sholat wajibnya di rumah, kemudian datang ke masjid mengejar sholat tarawih. Padahal di masjid imam sedang sholat isya, dia tidak ikut sholat isya dengan imam. Yang dia kejar sholat tarawihnya bersama imam. Ini keliru. Yang benar itu prioritaskan yang wajib ketimbang yang sunnah. Ini penting. Kalau di hadapan kita ada dua perkara yang kita dituntut untuk melakukannya, tapi salah satunya wajib, salah satunya sunnah, dahulukan yang wajib. Misalnya, seorang pegawai pelayan publik, pelayan masyarakat, misalnya ketika sholat zuhur berhenti ikut sholat, ikut zikir, jangan lama-lama berzikir di masjid, berzikir baca Quran sampai jam 2 sementara orang-orang masyarakat menunggu di kantornya, ya. Padahal dia pelayan masyarakat, pelayan publik. Ya boleh ya seperti ini. Cukuplah dia sholat qobliyah duhur misalnya, sholat duhur, ba'diyah duhur, ya, dikir, kemudian ba'diyah duhur, saya pulang ke tempat kerjanya. Karena dikir itu hukumnya sunnah, sementara melayani masyarakat itu wajib. Padahal dia pegawai pelayan masyarakat. Seorang anak ketika dia puasa Senin Kemis misalnya, ketika dia puasa misalnya, orang tuanya menyuruh dia kerja yang anak ini tidak bisa menjalankan tugas orang tuanya kecuali harus membatalkan puasa Senin Kemisnya, maka batalkan puasa Senin Kemisnya. Karena berbakti kepada orang tua lebih utama ketimbang puasa sunnah. Ini sama juga dengan sebagian orang yang dia salat isya di rumah, datang ke masjid, mendapati imam sedang salat isya, dia tidak ikut salat isya, dia hanya mengejar salat tarawihnya bersama imam. Ya seperti ini diru. Ada lagi sebagian orang di bulan Ramadan, misalnya ada seorang qori Al-Quran yang terkenal yang melakukan safari Ramadan. Ini bacaannya enak sekali, melakukan safari Ramadan. Pindah dari masjid satu ke masjid yang lainnya. Sebagian orang karena ingin sholat di belakang qori yang enak tadi suaranya, yang enak suaranya tadi, mengikuti dari masjid sana ke sini sampai terlambat sholat isya dengan jamaah. Terkadang sampai tingkatan sholat isya terlambat, tarawih pun terlambat. Hanya sekedar mengejar untuk mengikuti sholat tarawih di belakang imam yang suaranya enak tadi. Keliru ya seperti ini. Berapa masjid yang sudah kamu lewati, kamu enggak ikut sholat dengan mereka, kamu mengejar sholat di belakang imam yang suaranya enak tadi sampai terlewat ya sholat isyanya, bahkan juga sampai terlewat dari sholat tarawihnya. Ada kan yang seperti ini? Ya, sebagian orang seperti ini. Keliru. Kemudian di antara kekeliruan yang sering terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang sholat tarawih tidak sempurna ruku dan sujudnya. Dia mengerjakan sholat tarawih dengan super cepat. Dia rukuk belum sampai sempurna membungkukkan punggungnya, sudah bangkit. Dia sujud belum sempurna meletakkan dahinya, belum sempurna meletakkan jidatnya di tempat sujud, sudah bangkit. Sholat yang seperti ini tidak sah, karena tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Kalau ada yang beralasan, saya sholat cepat seperti ini supaya saya lebih konsentrasi. Karena kalau sholatnya agak lama itu nanti pikiran kesana kemari digoda oleh apa? Setan, gak khusyuk. Jawabannya, setan gak perlu menggoda kamu lagi. Ya, karena tanpa digoda pun sholat kamu sudah tidak tumakninah. digoda itu kan kalau orangnya sulit. Kalau dia datang sendiri, ya melakukan sendiri, setan istirahat, tidak perlu menggoda orang ini. Tanpa digoda dia sudah apa? Melakukan kekeliruan dalam sholat. Juga diantara bantahannya, seandainya kamu sholat lebih lama, kemudian konsentrasinya sedikit hilang, sah sholat kamu walaupun pahalanya berkurang. Ini lebih baik daripada sholat kamu tidak sah. Ya, lebih baik daripada sholat kamu tidak sah. Seperti itu, sebagian orang itu sholatnya luar biasa cepatnya, seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu. Padahal yang diinginkan dari sholat, orang merenungi bacaannya, merenungi wirid-wirid yang ada padanya, memahami gerakan-gerakan sholatnya. Jika sholat seorang seperti ini, dia memahami apa yang dia baca, merenungi gerakan-gerakan sholatnya, insya Allah sholat yang ia lakukan akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga sudah sholat tarawih, sudah tilawatul Quran, ternyata kelakuannya sehari-hari enggak ada perubahan. Enggak ada perubahan. Omongannya kotor, perbuatannya ya menjijikkan. Padahal dia sholat, berarti dia belum memaknai sholat yang dia lakukan. Gerakan-gerakan sholatnya belum dia terjemahkan. Bacaan-bacaan dan wirid-wiridnya belum dia hayati. Orang yang sholatnya tidak tumakninah, tidak sah. Gambaran ringan tidak tumakninah seperti tadi. Seorang dia ruku, belum sempurna membungkukkan punggungnya, sudah bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku belum berdiri tegak, sudah apa? Sujud. Masih membungkuk, sudahlah sujud. Ketika sujud, belum semua anggota sujud menempel, sudah berdiri. Ini enggak sah sholatnya. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Kemudian datang kepada Nabi, nyalami, Nabi jawab salam. Kemudian Nabi mengatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Lakukan sholat lagi, kamu belum sholat. Orang tadi mengulang-ulangi sampai 3 kali. Setelah itu menyerang, "Ya Rasulullah, ini yang saya mampu dari sholat. Ajari saya bagaimana sholat yang benar." Nah, orang tadi tidak sah sholatnya karena apa? Tidak, diantaranya tidak tumakninah. Ini musibah yang besar ya, menimpa banyak orang yang sholat tarawih hanya sekedar mengejar rokaat, jumlah rokaat, kemudian enggak memperhatikan sisi kekhusyuan, tidak memperhatikan sisi tumakninahnya. Sedikit saja dari sholat tarawih yang kita lakukan, tapi betul-betul hati kita hadir, kita menghayati bacaan dan gerakan sholat kita, lebih bermakna, lebih berkualitas, ketimbang hanya sekedar mengejar banyaknya rakaat, tapi dengan mengorbankan kekhusyuan, dengan mengorbankan tumakninah. Dan ketahuilah bahwa di antara ciri salatnya orang munafik itu, terutama salat asar dan subuh, Mereka itu kalau sholat subuh menunggu matahari mau terbit. Pokoknya mepet sudah, sengaja, malas-malasan bangun. Setelah dia bangun, sholatnya seperti ayam jantan, dia makan. Cepat. Sholat asar juga sama. Sengaja dia menunggu sampai matahari mau tenggelam. Sudah kayak gitu sholatnya super cepat. Orang yang seperti ini bagaimana dikatakan sah sholatnya? Dia tidak tumakninah. Dia tidak tumakninah. Kemudian di antara beberapa kekeliruan yang terjadi di bulan Ramadan, ada sebagian orang yang terus-menerus ketika sholat tarawih itu kunut. Kunut boleh ketika selesai witir, tapi sifatnya tidak terus menerus. Sifatnya tidak terus menerus. Disebutkan oleh ulama berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raq'atil witri ahyanan, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam terkadang membaca kunut pada rakaat witir. Membaca kunut pada rakaat witir. Beliau terkadang membaca kunut pada rakaat witir. Kalimat terkadang berarti kan tidak apa? Terus menerus. Kata Syekh Al-Albani, wa innama kunna ahyanan, kita katakan Nabi kadang-kadang kunut witir, membaca doa kunut dalam witir. Kadang-kadang. Di anna sahabah alladzina rawu al-witra lam yadhkuru al-kunut fi. Karena para sahabat Nabi yang meriwayatkan sholat witir, mereka tidak menyebutkan ketika Nabi sholat witir beliau kunut witir. Falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu daiman la naqaduhu jami'an anhu. Seandainya Nabi selalu melakukan doa kunut witir, tentu para sahabat akan memberitakan hal itu dalam riwayat. Naam rawahu anhu Umay bin Ka'ab wahdahu. Iya, memang ada yang meriwayatkan dari Nabi, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab sendiri yang menyebutkan bahwa Nabi membaca kunut witir. Fadalla ala annahu kana yaf'alu ahyanan. Maka ini menunjukkan bahwa doa kunut dalam witir itu Rasulullah lakukan kadang-kadang. Beliau lakukan kadang-kadang, tidak terus-menerus. Fafihi dalilun ala annahu ghairu wajib. Dan di sini dalil bahwa doa kunut dalam witir tidak wajib. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang ketika sholat tarawih, mungkin bacaan imam itu sangat menyentuh, sampai menangis dengan teriak, menangis dengan mengeluarkan suara yang keras, teriak, histeris. Yang seperti ini enggak boleh. Ada orang seperti itu. Ya. Dia ngerti apa yang dibahas imam, maknanya ngerti, maksudnya ngerti. Saking terenyuhnya, dia menangis dengan mengeluarkan suara yang histeris. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah yang lain yang sedang sholat. Mengganggu jamaah, sebenarnya dia sedang sholat jamaah bareng, mengganggu yang lainnya. Konsentrasi mereka akan hilang. Betul, menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran ini suatu yang baik. Tapi jangan sampai mengeluarkan suara yang keras. Cukup misalnya ya seorang meneteskan air mata. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk dibacakan Al-Quran. Bukan ruqyah, dibacakan saja. Karena kalau ruqyah itu dibacakan Al-Quran sambil ada sebuahnya, itu namanya ruqyah. Ini hanya tolong kamu baca Al-Quran. Ini bukan minta ruqyah. Sahabat Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Nabi, hasbuk, cukupkah wahai Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menoleh kepada Nabi, ternyata kedua mata beliau berlinang. Berarti kalau Ibnu Mas'ud tidak menoleh kepada Nabi, sepertinya Ibnu Mas'ud tidak ngerti kalau Nabi menangis. Berarti kan tangisannya tidak dengan suara yang apa? Misterius, dengan suaranya keras. Mungkin kalau di Masjidil Haram di Mekah atau di Masjid Nabawi di Madinah, ketika salat tarawih mungkin ada yang pernah mendengar, ada orang ketika imam membaca kemudian dia menangis histeris dengan suaranya keras. Ya boleh yang seperti ini. Nangis-nangis silahkan, tapi jangan sampai dengan suara keras yang sampai dia sendiri kehusyuannya terganggu, jamaah yang lainnya pun kehusyuannya terganggu. Adalah sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika salat membaca surat Yusuf, ketika sampai pada ayat innama ashku bathi wa husni ilallah, Umar bin Khattab menangis. Kisah kepedihan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub ketika ditinggal, ketika anaknya hilang, Nabi Yusuf, anak yang dicintainya hilang, dia pun sedih. Tapi dia tidak mengeluh kepada manusia, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Hanyalah aku adukan kesedihanku dan kepedihanku kepada Allah. Umar ketika membaca ayat ini menangis. Dulu di Madinah ada imam namanya Saleh Al-Budair. Saleh Al-Budair sama ketika membaca surat ini, ketika sampai pada ayat tadi innama ashku bathi wa husni ilallah, enggak tahan belum nangis. Dan tentu para jamaah pun ikut. Karena menangis itu kan ada berapa macam? Menangis itu banyak macamnya. Ada orang menangis karena senang, ya. Ada orang menangis karena takut. Menangisnya karena takut. Ada orang menangis karena kesakitan. Ada orang menangis karena sedih. Ada orang menangis, tangis bayaran, sandiwara. Ada orang menangis karena ikut-ikutan. Jadi jenis tangisan itu banyak. Ada orang menangis karena sedih, ada orang menangis karena senang. Bedanya bagaimana? Bedanya, cara membedakannya gampang. Orang yang menangis karena sedih, kalau kita pegang air matanya, itu panas, berarti sedih. Kalau orang menangis, kemudian kita pegang air matanya dingin, oh berarti ini senang. Jadi air matanya sudah bisa dibedakan, ini nangisnya sedih atau nangisnya senang, bisa dibedakan. ya, bisa dibedakan. Menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran, ini satu yang baik, asalkan jangan sampai mengganggu jamaah yang lainnya, jangan sampai mengganggu para jamaah yang lain. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian imam membaca doa kunut panjang sekali, kadang sampai seberapa jam atau 20 menit membaca kunut. Ini kasihan, merepotkan jamaah. Boleh-boleh saja seorang membaca kunut witir, tapi jangan terlalu panjang, yang itu memberatkan para jamaah. Jangankan doa kunut, bacaan ayat saja ketika dalam rakaat pun jangan sampai panjang sekali yang memberatkan jamaah. Jangan sampai orang gak senang sholat jamaah gara-gara imamnya egois. Imamnya itu yang penting saya baca, mau dia senang dia baca sepanjang-panjangnya, gak ingat makmumnya. Ada di belakang mereka makmum yang sakit, ada makmum orang yang sudah tua, atau mungkin anak-anak yang gak bisa berdiri lama. Kasihani makmum, jadikan orang itu gemar untuk jamaah. Jangan menjadikan orang itu lari dari sholat jamaah. Tapi ingat, patokan meringankan bacaan itu jangan menurut selera makmum. Makmum yang inginnya imam baca Qul huwallahu ahad terus biar cepat, jangan, yang baca juga yang lainnya, seperti Sabihis, seperti Hal Ataka. Ini surat-surat yang pendek tapi enggak kependekan. Ini yang sedang. Jadi sebagian imam ketika sholat tarawih memanjangkan doa kunutnya sampai berlebihan. Mungkin ada sampai setengah jam. Witirnya cuma 10 menit, berdiri untuk doa kunutnya sampai setengah jam. Ini kan memberatkan jamaah. Benar, sebagian jamaah mungkin ada yang senang ya kan, tapi umumnya jamaah sholat tarawih terutama di setelah sholat isya itu kan mereka dalam keadaan perutnya kenyang, letih. Perhatikan kondisi jamaah. Rasulullah sendiri pernah, beliau sholat dan beliau punya niatan mau memanjangkan sholatnya, tapi di tengah-tengah sholat dia mendengar ada anak kecil nangis di masjid. Nabi tidak jadi memanjangkan sholatnya karena kasihan sama ibunya, ya kan? Juga mungkin suara tangisan tadi bisa mengganggu jamaah yang lainnya. Jadi yang namanya imam melihat kondisi makmum, ada dari mereka anak kecil, ada dari mereka orang yang sakit, orang yang tua, atau mungkin orang yang ada hajat yang mendesak. Bisa dibayangkan misalnya seorang imam ngimami di misalnya stasiun kereta api misalnya, sholat maghrib puasanya panjang, sementara belakangnya ada makmum yang ini kereta sudah bunyi mau berangkat ini. Bagaimana? Gak khusyuk, ditinggalkan sholatnya. Bacalah dengan bacanya sedang, sehingga makmum ini tetap semangat dalam sholat berjamaah. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi ketika ini masih pada sholat witir kunut, sebagian orang ketika doa setelah witir dan kunut itu matanya kesana kemari, matanya ke diangkat ke langit. Ini keliru. Ini bukan hanya sholat tarawih saja, sholat apapun. Gak boleh seorang itu ketika sholat ya melihat ke atas. Gak boleh ya seperti ini. Sah sholatnya tapi tidak boleh. Seorang ketika sholat dalam dia khusyuk, yang dilihat oleh dia itu tempat sujudnya. Yang dilihat oleh orang yang sholat tempat sujudnya, sehingga akan khusyuk. Orang ketika doa kunut setelah witir, yang namanya doa kan memohon, meminta. Kalau matanya kesana kemari, mukanya kesana kemari, coba Anda bayangkan, kalau kamu minta sama orang, minta tapi kamu lihat kesana kemari, orang yang mau ngasih bingung, ini orang serius atau tidak, ini orang waras atau orang gak waras. Ini kalau sama orang, lah kamu sedang meminta kepada Allah, kenapa tidak khusyuk, kenapa tidak serius? Hadapkan wajahmu, hadapkan tanganmu dengan sepenuh kehusyuan, hadapkan hatimu dengan sepenuh kehusyuan. Orang yang doa bisa jadi gak dikabulkan doanya, karena apa? Karena ketika dia doa tidak konsentrasi. Ketika dia berdoa mukanya kesana kemari, seolah-olah dia tidak butuh kepada apa yang dia minta. Orang meminta itu ya, dia betul-betul menghadapkan wajah dan tangannya dengan khusyuk, menunjukkan bahwa itu memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekeliruan yang kadang terjadi di bulan Ramadan, sebagian orang mengucapkan amin dalam doa kunut pada lafaz-lafaz yang bukan seharusnya diamini. Misalnya, inna qadabi wa la yuqta alaik, amin. Keliru di sini, karena ini bukan doa. Kayak misalnya, ada orang bahasa alhamdulillahirabbil alamin, amin. Enggak, ini bukan doa. Kan doa kunut itu kan ada yang lafadznya doa dan kemudian di tengah-tengahnya ada sifatnya pujian kepada Allah. Ya. Misalnya Allahumma ihdina fi man hadait, ini baca amin. Wa'afina fi man afait, baca amin. Jadi ketika sampai kepada apa namanya? Innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik. Ini enggak membaca amin karena apa? Karena ini bukan doa. Dulu pernah ada seorang imam ingin ngetes makmumnya. Ngetes makmumnya. Ini makmum, apa-apa imam ngomong gini, amin, amin. Pas waktu itu, imamnya membaca, Allahumma tahid al-matar. Ya Allah, berilah kegersangan. Ya, intinya, hujan itu jangan kau turunkan, berilah kegersangan. Amin. Keliru ya seperti ini, berarti orang yang mengucapkan amin tadi gak mudah, gak paham apa yang dibaca oleh imamnya. Baik. Dan masih banyak lagi tentunya hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kemudian ada hal yang penting, bulan Ramadan adalah madrasah. Madrasah imaniyah untuk mengembangkan keimanan seorang. Yang diharapkan dari puasa Ramadan dan sholat tarawih beserta ibadah-ibadah yang dilakukan bulan Ramadan adalah dilakukan secara berkesinambungan setelah lewatnya bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah yang kita ibadahi dengan semangat di bulan Ramadan, dia juga Allah yang kita ibadahi di bulan-bulan yang lainnya. Seorang ketika dia selesai dari bulan Ramadan, kemudian ada perubahan yang baik, wa insyaallah ta'ala bukti bahwa puasanya itu diterima oleh Allah. Tapi ketika seorang keluar di bulan Ramadan, tidak ada perubahan sama sekali, maka ini alamat puasanya gak diterima atau puasanya ada kekurangan. Sudah saya sebutkan di awal tadi, ada jenis manusia yang kalau datang bulan Ramadan itu semangat ibadah, tapi ketika Ramadan telah lewat, dia meninggalkan ibadah. Seolah-olah Tuhan yang diibadahi di bulan Ramadan beda dengan Tuhan yang diibadahi di luar bulan Ramadan. Ada lagi jenis manusia yang datang bulan Ramadan tidak ada bekas sama sekali. Orang yang seperti ini jangan diharapkan di luar bulan Ramadan dia akan semangat ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan yang setan dibelenggu saja dia tidak mau ibadah, apa mungkin di bulan lainnya dia akan ibadah? Di bulan Ramadan yang orang itu banyak ibadah, ternyata dia tidak terdorong ikut dengan mereka, apa mungkin di bulan lainnya dia akan ibadah? Kemudian di antara hal yang penting, apa setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan? Ingat bahwa kebiasaan amal saleh yang kita lakukan di Ramadan, kita usahakan untuk selalu kita kerjakan di selain bulan Ramadan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, meskipun sedikit. Di luar bulan Ramadan mungkin kita gak bisa sholat malam 11 rakaat atau 13 rakaat. Sudah 3 rakaat saja dirutini, waktunya panjang, setelah isya boleh sampai sebelum subuh. Rutin sudah witir 3 rakaat, alhamdulillah. Ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara kontinu, meskipun amalan itu sedikit. Ketika seorang semangat sholat malam, semalam suntuk, seminggu, setengah bulan, setelah itu dia meninggalkan seterusnya. Lebih baik dia sholat malam hanya 3 rakaat, tapi dia lakukan terus-menerus secara kontinu. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara berkesinambungan, meskipun itu sedikit. Kemudian setelah Ramadan lewat, jangan lupa di sana ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Usahakan jangan sampai terlewat. Boleh kamu lakukan 6 hari itu berturut-turut, boleh juga dengan diselang-seling. Tapi ingat, pada hari pertama Yaumul Id, hari raya, enggak boleh puasa. Ya. Hari kedua dan setelahnya silakan. Boleh kamu lakukan secara berturut-turut 6 hari itu atau secara berselang-seling. Tapi ingat, bagi orang yang punya utang puasa Ramadan, ketika dia puasa Ramadan misalnya sakit gak puasa, 2 hari gak puasa, bayar dulu puasa Ramadannya, baru saya itu puasa sunnah Syawal. Karena yang wajib kita dahulukan di atas yang sunnah. Wanita yang haid atau nifas, ketika dia punya utang puasa Ramadan, bayar dulu utang puasanya, baru dia puasa sunat Syawal. Pahalanya besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa adbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia susul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Bagaimana 1 tahun? Iya. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Puasa Ramadan 30 hari tambah apa? 6 hari 36. 36 kali 10 360, itu setahun. Dan ini bonus yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ini ada bonus yang sangat besar. Pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di sana ada malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Orang kalau pas malam ini beribadah kepada Allah, sedekah, baca Quran, membantu orang, itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun. Padahal umur orang itu berapa? Jarang ya orang yang umurnya 80 tahun ke atas. Ini bonus yang mulia dari Allah. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu banyak. Di antaranya, malamnya itu cerah, gak panas, gak dingin. Ya kalau pas musim dingin, dinginnya gak sangat lah. Kalau pas musim panas, panasnya gak apa, gak terlalu sangat. Juga di antara tanda-tandanya, keesokan harinya, matahari terbit, itu bulat, sampai agak meninggi itu, kalau kita lihat gak silo. Cahayanya itu gak silo. Ah, berarti malam tadi, malam Lailatul Qadar. Ini di antara ciri-cirinya. Jadi pagi harinya itu, matahari terbit, bulat, ya, terang, merah, agak meninggi, gak silo. Kalau hari-hari biasa kan, gak silonya itu kan ketika baru apa? Terbit, sudah mulai meninggi, sudah silo ya kan? Kalau ini gak? Ini juga diantara tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang itu ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, insyaallah. Yang tidak ya, tidak saya jawab. Berapa kadar yang dibolehkan makan sahur saat subuh sudah masuk? Ya kalau subuh sudah masuk, jangan memulai makan sahur. Gak boleh lagi sahur. Yang boleh itu kan sebelum subuh kita sahur. Di tengah-tengah sahur waktu subuh datang, boleh kita melanjutkan. Mungkin maksudnya boleh gak nambah gitu kan? Ya kalau memang masih ada hajat kebutuhan boleh, ambil minum juga boleh. Ini kemurahan dari agama. Seorang yang makan sahur sebelum subuh, di tengah-tengah dia makan sahur, subuh masuk, belum selesai kan, masih setengah mangkok ya kan misalnya, boleh gak melanjutkan? Boleh. Tapi ini kan keadaannya sahurnya sebelum subuh. Bagi yang sengaja mengawali sahurnya sudah subuh, ya gak sah puasanya. Gak sah puasanya. Kadarnya itu yang gak ada ketentuannya. Apakah boleh sabakul gitu? Ya, sesuai dengan kebutuhan lah. Ya. Orang sahur itu biasanya gak banyak biasanya. Soalnya kalau malamnya itu habis apa nyangkul atau apa, ya mungkin lain lagi, mungkin lapar ya kan. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa? Apakah cukup baginya membayar fidyah saja atau disertai dengan mengqadha puasa? Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat. Untuk saya pribadi, lebih cenderung kepada wanita yang menyusui, demikian pula wanita yang hamil, kalau memang betul-betul gak bisa puasa, maka dia nanti membayar puasa. Membayar puasanya, bukan membayar fidyah. Memang dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ya. Dan lebih dulu. Bagaimana orang tua yang ingin anaknya kuliah? Ya, kuliah yang baik. Ya, kuliah misalnya di Universitas Islam di Madinah. Ya, enggak apa-apa. Kuliah di Fakultas Kedokteran di Jeddah. Kuliah-kuliah yang menjadikan anak itu baik, bermanfaat bagi umat, tidak mengapa insyaallah. Batas tumakninah adakah? Misalnya gini, tumakninah dalam rukuk misalnya, seukuran orang membaca Subhanarabbiyal Azim, seukuran itu. Yang penting ketika rukuk tangan sudah menempel di lutut, kemudian punggung dibungkukkan dan lurus. Dan ingat ketika rukuk, sebagian orang keliru, kepalanya itu ada di keataskan atau di kebawahkan, keliru. Yang benar itu apa? Punggung dengan kepala, ya, diusahakan sejajar, ya. Punggung dan kepala diusahakan sejajar. Bagaimana mensikapi orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk ziarah kubur di setiap lebaran atau sebelum Ramadan? Katanya untuk mendoakan keluarganya yang sudah meninggal. Apakah harus mentaati perintahnya atau sebaliknya? Ziarah kubur itu disyariatkan, disunahkan oleh Nabi. Karena ziarah kubur itu akan melunakkan hati, akan mengingat-ingat kematian agar orang tidak sombong. Tapi tidak menentukan waktu tertentu, kapan saja. Masa orang mau mendoakan orang tua, mau menziarahi kuburan orang tua nunggu Ramadan? Kapan saja. Jangan apa? Menunggu-nunggu. Kalau memang kita bisa hari ini, misalnya ziarah kubur orang tua, ziarah itu artinya mengunjungi, mendoakan, bukan meminta ya, mendoakan ya orang tua kita atau keluarga kita sudah meninggal. Jadi perlu dikasih pemahaman pada orang tua yang ini kamu ziarahnya kalau Ramadan. Kasih pengertian bahwa ziarah kubur itu diperintahkan oleh agama. Tapi tidak ada batasan bulan tertentu atau hari tertentu, kapan saja. Karena ziarah kubur itu ya sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Setidaknya ada 5 manfaat ziarah kubur sesuai dengan bimbingan Rasulullah, ada 5 manfaat. Ingat ya, bukan berarti orang mengunjungi kuburan tertentu yang jauh punya siapa, enggak. Kuburan yang ada di daerah kita, yang di situ ada orang tua kita, ada tetangga kita, ya ada teman-teman kita, itu yang lebih berhak untuk kita ya kunjungi, kita doakan ya. Kuburannya ada di kampung kita, di situ mungkin ada family-family kita, kita kunjungi, kita doakan. Nah, ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah setidaknya ada 5 manfaat. Yang pertama, telah berbuat baik kepada si mayit. telah berbuat baik kepada si mayit, orang sudah meninggal. Karena kan dengan dikunjungi kan didoakan, bukan minta doa loh, tapi didoakan, mendoakan ya, mendoakan mayit. Berarti telah berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua, telah berbuat baik terhadap dirinya sendiri, karena dia mendapatkan pahala. Pahala kan kebaikan. Manfaat yang ketiga, faedah yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang keempat, melembutkan hati, melembutkan hati. Yang kelima, mengingat-ingat kematian, bahwa kita pun akan dikubur, bahwa kita pun akan mati, akan meninggal sebagaimana family-family kita sudah meninggal. Orang yang dia hatinya lembut, orang yang mengingat-ingat kematian, maka dia akan lembut hatinya, dia akan menata hidupnya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Iya, sekarang kamu kuat, mungkin besok kamu mati. Sekarang kamu hidup, besok sudah gak ada lagi. Yang namanya kematian, siapa yang tahu? Berapa banyak orang mati tanpa sakit yang mendahului? Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan ternyata gak mati-mati? Bahkan ada orang yang sudah bosan hidup, ingin mati, gak mati-mati. Yang namanya kematian gak ada seorang pun yang tahu. Berapa banyak orang yang tadinya sehat, segar, bugar, habis olahraga, duduk mati. Ada orang yang sakit-sakitan, bertahun-tahun gak mati-mati. Jadi kalau orang mengingat-ingat kematian, maka dia hidupnya tidak akan takabur, hidupnya tidak akan sombong, bahwa dia akan sesaat akan dikubur. Bagaimana hukum puasa seorang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan? Mimpi basah itu orang dalam tidurnya mimpi hubungan sama istri, bangun-bangun kemaluannya keluar air mati, air mani, sperma, sah puasanya. Kenapa? Itu kan keluarnya karena mimpi, dia enggak, bukan hubungan suami istri beneran, ya kan? Keluarnya karena mimpi. Jadi seorang misalnya di siang hari ketika puasa tidur, dalam tidurnya dia mimpi berhubungan, bangun-bangun keluar spermanya, sah puasanya. Karena itu keluarnya bukan karena hubungan suami istri. Apakah setelah wudu kemudian makan menjadikan wudunya batal? Ya enggak, makan itu bukan pembatal wudu. Kecuali kalau kamu makan daging unta. Orang yang wudu kemudian dia makan daging unta, maka dia harus wudu lagi. Khusus untuk daging unta ya. Orang kalau makan daging kambing, ya, daging sapi, ikan, telur, tidak harus wudu. Kalau dia masih punya wudu, gak perlu wudu lagi. Tapi kalau makan daging onta, itu harus wudu. Memang onta ini jenis hewan yang aneh, hewan padang pasir yang punya sifat pendendam. Onta itu punya sifat pendendam. Kamu kalau sampai menyakiti anaknya onta, ini ada induk onta, ini ada anaknya, kok anaknya kamu sabeti, ya, apa namanya, kamu sakiti, itu terekam, kamu terekam oleh induknya. Suatu saat kamu pergi ke pasar onta, kemudian induknya itu ngerti kamu, kamu akan dikejar, akan diremuk tubuhnya. Onta itu jenis binatang yang pendendam, aneh, ya kan? Jenis binatangnya apa? Pendendam, kayak tadi. Kalau kamu pernah nyakiti anak onta, induknya ngerti, terekam itu, terekam terus. Suatu saat ada kesempatan dia bertemu kamu, kamu dikejar, dia apa? Ya dihantam, dibalas. Seperti itu kata ya sebagian orang yang mengerti ontah. Allah Allah. Dan yang aneh, air kencing onta itu baunya agak sedikit wangi. Ada seorang dosen di Universitas Islam Madinah cerita seperti itu. Dia dulunya pengembala onta. Dari Madinah itu kadang mengembala onta sampai 100 kilo nanti pulang. Kata dia, kencingnya itu kayak minyak wangi. Kayaknya agak wangi gitu. Seperti itu. Allah Allah. Sehingga air kencing unta bisa untuk obat. Dahulu 9 orang datang ke Madinah di zaman Nabi. Mereka terkena demam karena Madinah itu ekstrim. Cuacanya ekstrim. Kalau panas-panas banget sampai ke malam itu isya itu kadang 48 derajat. Siang 52. Panasnya teman sudah Madinah itu. Kalau dingin luar biasa dinginnya, ekstrim sudah. Cuacanya ekstrim. Datang 9 orang dari Uraniyin ke Madinah terkena demam. Maka Nabi alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk minum susu unta dicampur dengan kencing unta sembuh. Tapi ini untuk kencing unta ya. Ya, kalau kencing kamu enggak boleh. Kencing unta campur dengan apa? Susu unta. Diminum oleh 9 orang ini sembuh. Afan Ustaz, mana yang utama? Ya afdal, memakai sarung dengan baju koko atau sirwal dengan baju ala Pakistan dikarenakan enggak punya gamis. Yang intinya pakaian yang menutup aurat. Pakai sarung dengan baju koko juga bagus. Pakai baju gamis juga bagus. Pakaian ala Pakistan juga bagus. Yang intinya pakaian tadi menutup aurat dan tidak melanggar aturan agama. Ya, tidak melanggar aturan agama. Oke. Tinggal dua ini cukup dah. Bagaimana hukum puasa Ramadan bagi ibu hamil sekitar 1 atau 2 bulan dan ibu tersebut juga sedang menyusui bayinya? Hamil sama menyusui? Kurang bagus. Juga sedang menyusui bayinya yang berusia 1,5 tahun. Ibu tersebut tidak mengalami mual-mual ketika hamil tersebut. Jika tidak wajib hukumnya, apakah ia wajib mengganti puasa atau membayar fidyah? Intinya orang yang dia hamil atau menyusui, kalau tidak mengkhawatirkan dirinya atau tidak mengkhawatirkan janinnya, aslinya dia puasa. Tapi kalau mengkhawatirkan, misalnya menurut dokter spesialis kandungan, kalau ini puasa bahaya, jangan puasa. Kalau seperti itu jangan puasa, karena akan membahayakan dia atau membahayakan kandungannya. Terus kalau gak puasa, nanti bayar kalau sudah lahiran kapan dia mampu. Tapi di tahun itu, kalau tahun itu kemudian belum kebayar, tahun berikutnya. Belum kebayar, tahun berikutnya. Sampai mati belum kebayar, dibayarkan oleh keluarganya. Berlandaskan hadis Nabi, man mata walihi saumun saumanhu waliyuh. Barang siapa yang mati sementara dia punya utang puasa, maka puasanya dibayarkan oleh keluarganya, oleh apa? Walinya. Ya, orang yang mati dia punya utang puasa, puasanya dibayarkan oleh walinya. Ini yang pertanyaan pertama sudah hampir sama. Kedua, apa yang harus dilakukan dengan uang riba atau uang syubhat, apakah boleh menginfakkan pada orang fakir tanpa mengharap pahala? Uang panas, uang yang kita ngerti uang itu enggak halal, jangan kita infakkan pada orang fakir atau ke masjid, jangan. Karena apa? Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita ngerti bahwa uang itu harusnya untuk ini, ya misalnya dia misalnya mengambil harta orang tanpa seizinnya, tidak berhak, kembalikan pada orang itu. Jadi kalau uang riba misalnya hasil renten, ini jangan dipakai kecuali untuk misalnya untuk membangun jalan, pengerasan jalan, aspal, insya Allah tidak mengapa. Untuk apa? Sifatnya fasilitas umum. Untuk fasilitas umum. Untuk masjid jangan sampai dari apa? Hasil uang yang apa? Haram. Ya, jangan dari hasil uang yang haram. Satu faedah mungkin menarik untuk disebutkan sebelum saya tutup. Walaupun tidak ada kaitannya dengan puasa. Ini penting. Sebagian orang mungkin ketika dulu sekolah SMP atau SMA, kadang dia setiap hari datang ke warung yang ada di kantin ada sekolah. Dia ngambil gorengan, ngambil makanan, yang seharusnya dia membayar 5.000, dia cuma bayar 3.000. Setiap hari dia lakukan, berarti kan dia punya utang berapa? Ya, 2.000. Memang sengaja bukan utang, memang ngambilnya sekian tapi bayarnya cuma 3.000 misalnya. Sekarang sudah dewasa, dia tobat, ngerti, ya Allah dulu salah saya. Ketika saya masih sekolah, saya sering mengambili makanan, kemudian bayarnya kurang, kemudian saya diam saja. Kamu kira-kira sekian tahun berapa kamu yang belum bayar, kamu bayarkan sekarang. Lalu bagaimana saya akan datang pada penjaga kantin? Ya kalau kamu misalnya berat, karena apa? Mungkin akan terjadi cekcok. Oh, berarti kamu dulu yang biasa ngambil gak bayar. Akan terjadi apa? Percekcokan, sudah melewat orang lain. Atau misalnya masukkan ke wadah atau apa, titip kepada orang, tolong ini ada, dulu ada orang yang ngambil sesuatu belum bayar, ini bayar. Itu aja yang penting, hak orang itu sudah tersampaikan. Jangan ngomong ini saya, nanti repot nanti. Atau langsung, kalau bisa langsung, kemudian tidak timbul percekcokan, itu yang dilakukan. Kalau nanti bisa timbul percekcokan, jangan. Lewat orang lain atau dengan cara apa, yang jelas hak orang tersebut kembali. Orang tersebut kembali. Kalau misalnya penjaga kantin itu, penjaga orang itu sudah meninggal, ya anak-anaknya atau ahli warisnya, gak tahu juga di mana sudah. Ya sudah, kita infakkan dengan niatan pahalanya untuk orang tadi. Ini jalan keluarnya, supaya hati kita apa? Long, gak ada beban. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.